بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kepada kita. Sekian dari kenikmatan Allah, adanya istiqamah kita dalam talabul ilmi. Dipelajari di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari di sana hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka memang harus jiwa ini dipaksakan. Waktu khusus wajib bagi kita untuk belajar. Dan belajar semakin bersama semangat ketika dilakukan secara bersama. Duduk dalam suatu ta'lim, satu sama lain mempelajari dengan suatu pembahasan yang sama, dibimbing oleh asatidzah, nam itu merupakan kenikmatan yang besar, jangan disia-siakan. Belum tentu kita bisa dapati untuk hari berikutnya dan hari berikutnya. Maka ketika seseorang terpanggil untuk mau duduk, tentunya ikhlas karena Allah, maka itu suatu kenikmatan besar dan insya Allah itu terhitung sebagai amalan saleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya salah satu dari kajian dalam sepekan kita bahas secara khusus pembahasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu suratnya, itulah surat Al-Kahfi yang telah kita tahu bersama. 6. Mengapa kita bahas surat ini? InsyaAllah masing-masing antum sudah tahu alasannya. Karena ini rutin kita baca sunnah setiap hari Jum'ah. Maka kita bahas, dicerna, difokuskan konsentrasi kita memahami kata demi kata di dalam ayat yang Allah sebutkan. Dan itu tidaklah suatu yang sia-sia. Kita curahkan, mungkin kita capek benak pikiran kita membahas ayat Allah, membahas, mengupas. Maka ketahuilah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian kajian kita lakukan ini, semata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada ayat yang ke-24. Tentunya antum selalu murojaah apa yang sudah kita bahas dari ayat yang pertama, kedua, seterusnya, sehingga tidak lupa, tidak lewat apa yang kita bahas. dengan harapan ketika kita nantinya baca tanpa terjemah, kita baca setiap Jum'ah ayat demi ayat tadi, ingat, melekat pada benak kita. Jika ternyata teruji kita belum paham, maka segeralah, cepat-cepatlah untuk melihat apa ini artinya, apa ini maknanya. 6. Maka upaya seperti ini adalah upaya yang baik, ingin tahu atas ketidaktahuannya. 6. Amalan yang besar, kita baca satu ayat, ada beberapa kata yang belum kita pahami, kemudian segera kita buka melalui terjemah, melalui pembahasan, rekaman audio, dan sebagainya, dan sebagainya. 6. Sekian sarana bisa ditempuh. Kemudian fahamlah kita dari satu ayat tadi yang tadinya setengah-setengah, yang tadinya mungkin tidak faham, melangkah pada ayat berikutnya. Ini semangat seperti ini diperlukan, merupakan tuntutan bagi setiap diri kita. Kita yakin kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah yang hak tentunya, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Lah kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, kenapa masih minim perhatian kita terhadap Al-Quran? Kalau itu ternyata betul, kita introspeksi masing-masing diri kita segera. Dalam usia, dalam umur yang masih ada pada kita, segera kita luangkan waktu. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita mengerti artinya, mengerti maknanya. Kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk membahas, masih ada waktu bagi kita. Selama nafas masih ada pada kita, selama kita masih sehat, selama kita masih diberikan kesempatan waktu, itu sungguh nikmat yang besar. Bagaimana kalau kemudian sakit? Akhirnya udzur, tidak bisa datang taklim. Bagaimana kalau kemudian kita sibuk, ada keperluan yang mendesak sampai-sampai meninggalkan taklim? Eman-eman, sungguh terlewatkan waktu sekitar 40 atau 45 menit maghrib dan isya, terlewatkan. Absenlah kita. Absen dari fadilah, dari keutamaan duduk di majelis ilmu. Absen pula kita mendapatkan manfaat yang optimal, karena memang beda duduk di majelis taklim dibandingkan kita duduk di rumah. Nah, maka bersungguh-sungguhlah selama kita sehat, selama kita diberikan kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin mudah-mudahan nasihat seperti ini tertuju kepada terutama diri saya pribadi. Saya manusia biasa, tidak lepas kekurangan dan kesalahan, dan juga buat antum semua. 6. Kita ta'lim, semata-mata ilmu yang kita raih adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita hanya kumpulkan, kita kumpulkan, atau kemudian kita hadir majelis ta'lim, tetapi hati kita belum terasa dekat dengan Rabbul Alamin, dengan Rabb yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita tuju nanti di yaumil qiyamah. Nah, pembahasan yang lalu kita bersama dengan ayat ke-24 yang insyaallah sesungguhnya sudah selesai, namun nampaknya ada perlu tambahan sedikit. Sebelum kita lanjutkan, Saya bacakan ayatnya, antum simak dengan seksama, antum buka Al-Quran dengan baik, tanpa bosan-bosannya, tanpa jenuh, terus dekat dengan Al-Quran. Naam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Kita awali dengan ayat ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun, bahwa aku akan kerjakan, dzalika ghada, perkara itu besok. Allah melarang dengan meletakkan suatu ucapan yang mengandung janji tanpa menggantungkan itu kepada Allah. Illa ayyasha Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Artinya dengan mengucapkan insya Allah. Dengan ucapan itu berarti dia menggantungkan suatu perkara tadi, urusan, janji dan sebagainya kepada Allah. Tidak semata kepada dirinya. Apalagi sampai menyatakan, pasti besok saya selesaikan. Pasti kita ketemu. Pasti dan pasti dan pasti. Maka itu seakan-akan meyakini atau mempercayakan sepenuhnya kepada dirinya. Dan tidak tahu bahwa di situ ada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita diajarkan untuk mengucapkan insya Allah. Sehingga kita ketika ditanya, mengapa antum ketika bicara suatu hal yang akan terjadi selalu antum katakan insya Allah? Maka antum jawab, bukankah Allah telah menyatakan pada surat Al-Kahfi ayat 23 dan juga 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Maka sudah bisa untuk menyebutkan dalilnya. Kenapa kita mengucapkan insya Allah? Kemudian Allah menyatakan, wadhkur rabbak, dan ingatlah Rabbmu, yakni Allah, idza nasita, jika engkau lupa. Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah. Segera sadar diri mengingat Allah ketika mungkin tadinya kita lupa. Sebagai kewajaran manusia. Summiyal insanu binisyanihi, kata pepatah. Dikatakan manusia dalam bahasa Arab annas. Annas itu maknanya manusia. Linisyanihi, karena memang sering atau banyak lupanya. Nah. Maka Allah ajarkan kalau kita lupa, udzkur rabbak, ingatlah Rabbmu. Beberapa penafsiran yang sudah disebutkan pada kajian yang lalu, ingatlah Rabbmu ketika engkau marah. Nah, namanya marah kadang-kadang emosi, tidak terkontrol. Maka segera ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang menafsirkan bahwa ingatlah Allah ketika kamu lupa di dalam salat. Ada yang menafsirkan ini maksudnya di dalam salat. Kaitannya dengan salat. Dengan bukti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, man nasiya salatan, siapa yang terlupakan dengan suatu salat, misalkan bangun tidur, kebablasan lewat dari sholat, dari waktu yang semestinya. Siapa yang terlupakan, bukan atas kesengajaan, tapi memang kebablasan, karena kantuk yang berat, karena lupa, mungkin tidak pasang alarm dan sebagainya, atau tidak ada yang membangunkan, tiba-tiba subuh jam 7:30, baru bangun. Tentunya bukan tiap hari. Bukan atas dasar kesengajaan dan bukan terus menerus. Satu waktu di luar dari kontrolnya. Maka siapa yang demikian, fal yusalliha, maka hendaklah dia salat idza zakaraha, ketika dia ingat. Berdasarkan dari hadis tersebut bahwa ayat tadi menyatakan ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan lupa, dengan beberapa penafsiran yang telah disebutkan. Sampai di situ pembahasan pada kajian yang lalu. Tinggallah di penghujung ayat ke-24, waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah menyatakan wa qul, dan ucapkan dan katakan, asa, semoga Allah mudah-mudahan, ayyahdiyani, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepadaku. Siapa yang memberikan petunjuk tadi? Rabbi, yakni Rabbku. Sehingga dibolehkan untuk didahulukan mengartikannya. Rabbi, asa Rabbi, semoga Rabbku mudah-mudahan, an yahdiyani, memberikan hidayah kepadaku, li aqraba, kepada yang lebih dekat, min hadza rasyada, dari petunjuk ini. Nah, penafsirannya dalam tafsir disebutkan yuthabbituni, agar Allah mengokohkan aku, ala tariqin, di atas jalan, huwa aqrab ilaihi wa arsyad. Jalan yang bagaimana? Jalan yang lebih dekat kepadanya dan mengarahkan. An yahdiyani, maknanya yuthabbituni, agar Allah mengokohkan aku, ala tariqin, di atas jalan yang lebih dekat kepada Allah, artinya jalan yang hak. Allahumma tsabbitna, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua, ala al-haq, di atas al-haq, ala al-manhaj as-sahih, di atas manhaj yang sahih. Allah mengokohkan kita di atas istiqamah sampai ajal tiba, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita dimasukkan ke dalam jannah al-firdaus, amin ya rabbal alamin. Naam, itulah maknanya. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Selesailah ayat yang ke-24. Kita tambahkan satu sedikit lagi. Ada yang menyatakan amarallahu nabiyyahu an yadhkurahu. Berdasar ayat ini, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengingat Allah. Idza nasiya syai'an, jika beliau lupa terhadap sesuatu. Saya ulang. Berdasarkan ayat ini, Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kembali mengingat Allah ketika dalam kondisi lupa. terhadap sesuatu. Enam. Berikutnya ayat ke-25. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Perlu perhatian yang lebih konsentrasi lagi. Walaupun ayatnya pendek, tapi di sana ada pembahasan yang nampaknya juga perlu dicatat. Kita mulai. Walabithu. Asal katanya labithu. Artinya mereka menetap. Mereka tinggal. Kalau ditanya, mana yang menunjukkan kata mereka? Padahal labithu artinya menetap atau tinggal. Lah kok bisa ditambahi mereka? Mungkin ada yang merasa seperti itu, mau tanya malu. Jawabannya sudah semestinya tertunjukkan pada isyarat bahwa ada waw dan alif. Walabithu. Maka itu kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Sehingga dan mereka tinggal, dan mereka menetap, dan mereka berada. Siapa mereka yang dimaksud? Tentunya ashabul kahfi, penghuni kahfi. Maka dipertegas pada kata berikutnya, fi kahfihim, pada gua mereka, atau di dalam gua mereka. Tetap ditambahkan kata gantinya, him, fi kahfihim, untuk menegaskan lagi. Namun kalau mau diartikan lebih singkat, dan mereka menetap di dalam gua itu, ya, atau tidak harus menyebutkan dan mereka menetap di dalam gua mereka, double merekanya, ya. Nah, kalau mau disederhanakan, dan mereka tinggal di gua itu, salasa mi'atin. Berapa salasa mi'ah? Urusan fulus, insya Allah cepat ini. Tapi ini bukan fulus ini. Ya, salasumi'ah. Berapa salasumi'ah? 300. Kalau 100? Wahidumi'ah. Namun biasanya wahid tidak disebut. Ketika antum sebut mi'ah, maksudnya 100. Ya, kam hadza? Mi'ah, alf, 100 ribu. Mi'ah, rupiah, 100 rupiah. Wahid kadang-kadang seringnya tidak disebut, tapi sudah bermakna bahwa mi'ah berarti satu. Satu apa? 100. Kalau 200? Dua, isnain. Iya kan, bahasa Arabnya dua isnain. Isnain mi'ah gitu. Loh, betul, kenapa antum tersenyum? Bahasa Arabnya 200 mi'ataini. Unik apa enggak? Unik. Karena dua belum jamak. Dalam bahasa Arab dua belum jamak. Itu keistimewaan bahasa Arab. Inggris, bahasa lainnya lebih dari satu jamak. Sudah pakai S belakang katanya itu. Tapi bahasa Arab tunggu dulu. Setelah dua baru jamak. Ya, sehingga tidak ada isnen mi'ah. 200 kok isnen mi'ah. Kayak sesuatu yang aneh gitu. Janggal, kurang marem gitu didengar, ya. Nah, mi'adaini. Bentuk dua ini dalam bahasa Arab namanya musanna. Nah, itu dipakai itu. Ada tunggal, ada musanna, ada jamak. Musanna tunggal, nam. Kemudian bentuk dua musanna dan bentuk tiga jamak. Nah, ini 300 tahun. Salasu mi'atin. Salasa mi'atin. 300. 300 apa? Sinin. Nah, sinin itu sama dengan sanadun. Sanah tahun. Salasa mi'atin sanah. 300 tahun. Terus kita bertanya, kenapa di sini kok pakai kata sinin? Tidak pakai kata sanah saja. Nah, nanti jawabannya. Kita artikan dulu. 300 tahun. Wazdadu, dan mereka tambah tis'a. Berapa tis'a? 9. Sehingga bahasa gampangnya 300 plus 9. Ya. Sehingga kalau pakai matematika ya 309. Tapi Al-Quran tidak menyebut 309. 300 kemudian ditambah 9. Kenapa seperti itu? Sebentar lagi jawabannya. 6. Taib. Kita bahas dulu dari awal ayat. Labithu. Dan mereka tinggal. 6. Fi kahfihim. Pada gua mereka. Ada tiga pendapat. Perlu dicatat apa enggak? Kalau memang kuat hafalannya, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ahsan dicatat biar tidak lepas. Perlu memang tahu pendapat satu, pendapat kedua, pendapat ketiga. Tidak kemudian langsung tahu instan. Jangan. Kurang melatih pikiran kita. Kita dibiasakan untuk mencerna sesuatu itu sampai kemudian mendalam. Sehingga otak kita itu terbiasa dengan seperti itu. Diasah otak tadi. Ini kok selalu pendapatnya sekian pendapat. Ini kok begini. Jangan. Biasakan seperti itu. Semakin dengan tahu pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, semakin merangkum, semakin menguatkan, semakin terkumpulkan kesimpulan-kesimpulan yang ada. Kita mulai pendapat yang pertama, sebagian para ulama menyatakan ini berita dari Ahlul Kitab. Yahudi wan Nasara. Bahwa mereka bilang seperti itu. Walabithu fi kahfihim. Dan mereka menetap di gua mereka. Siapa yang bilang? Menurut pendapat ini berita atau perkataan Ahlul Kitab. Nah, pendapat seperti ini pendapatnya Imam Al-Qatadah. 6. Kenapa sampai berpendapat seperti itu? Karena terkait dengan ayat sesudahnya. Antum perhatikan ayat 26 awal. Qulillahu a'lamu bima labithu. Jawablah bahwa Allah yang lebih tahu terhadap berapa lama mereka tinggal di situ. 6. Ini alasan Imam Al-Qatadah. Karena kaitannya dengan ayat sesudahnya, Allah perintahkan qul, katakan Allahu a'lamu bima labithu, Allah lah yang lebih tahu terhadap berapa lama mereka tinggal. Naam. Bisa dipahami? Naam. Pendapat yang kedua, pendapat ulama yang lain, justru ini berita dari Allah. Karena ini firman-Nya Allah. Kalau pendapat pertama tadi, Allah mengkisahkan terhadap ucapan mereka, Yahud, Ahlul Kitab. Sementara pendapat kedua ini, justru ini berita dari Allah tentang berapa lamanya mereka tinggal. Wahuwal asahhu, dan pendapat ini yang paling benar. Justru ini ikhbar minallah, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan alasan fa inna za'uka fiha fa ajibhum. Jika mereka menyelisihimu, ngeyel kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha, tentang masalah itu, tentang berapa lamanya tadi, fa'ajibhum, jawab kepada mereka. Oke, bagaimana jawabnya? Allah sudah ajarkan di awal ayat 26. Allahu a'lamu bima labithu. Bilang Muhammad kepada mereka, Allah yang lebih tahu terhadap berapa lamanya mereka tinggal di sana. Bisa dicerna? Nah, pendapat yang kedua, dengan alasan jika nantinya mereka tidak puas, ngeyel kepadamu, maka jawablah tantangan itu dengan jawaban Allahu a'lamu bima labithu. Pendapat yang ketiga, bahwa Ahlul Kitab bilang bahwa masa mereka selama itu di dalam gua, dari mulainya mereka masuk sampai hari ini, kata mereka di saat itu, 309 tahun. Saya ulang. Pendapat yang ketiga, karena Ahlul Kitab bilang bahwa masa semenjak mereka masuk ke dalam gua sampai hari kita ini adalah selama 300 tahun. Maka Allah bantah, Allah jawab pernyataan seperti itu pada awal ayat 26. Qul Allahu a'lamu bima labithu. Bilang hai Muhammad kepada mereka, Allahu a'lam bima labithu. Allah yang lebih tahu terhadap berapa lamanya. Nah. Bisa difahami? Itulah tiga pendapat yang ada terkait walabithu fi kahfihim 300 sinina. Nah. Kemudian kita perhatikan pada kata mi'ah. Ada yang menyatakan mi'atin, pakai tanwin, kasrotin. Pendapat lain menyatakan tidak pakai kasrotin, tapi cukup kasroh saja. Salasa mi'ati sinina. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan pakai kasrotin, ada yang menyatakan kasroh saja. Penting apa tidak untuk diketahui? Ya penting, oleh karenanya dibahas oleh para ulama. Pakai tanwin, tidak pakai tanwin saja dibahas. Nah, kok kemudian kita menyatakan tidak perlu itu, kurang lebih lah. Tidak bisa. Ini tafsir. Satu titik, satu huruf, satu tanda saja dibahas. Nah, karena ini apa? Kalamullah. Setiap antum bahas, setiap antum kupas, di situ selalu di sana adanya faedah. Nah, maka terus hendaknya kita bergairah, bersemangat untuk membahas, memperhatikan, mengupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, mengapa sinin dan bukannya sanat sanah? Naam. Mengapa sinin dan Allah tidak bilang sanah? Terkait dengan turunnya ayat itu, walabithu fi kahfihim salasumi'ah. Mereka tinggal di dalam gua itu 300. Tidak ada ketentuan 300 apa. Maka kemudian mereka bertanya, ayyaman au syuhuran au sinin. Sinin, pakai kata sinin dan bukan pakai sana. Sekian 300 hari ataukah 300 bulan ataukah 300 tahun. Fanazalat sinin. Maka Allah turunkan dengan kata sinin sesuai dengan pertanyaan tadi. Bisa dipahami? Naam. Karena mereka tanyanya dengan bahasa sinin, tidak pakai bahasa sana. Maka Allah turunkan dengan kata sinin. Pendapat lain, bangsa Arab kadang memakai kata sinin, kadang memakai kata sanah. Boleh-boleh saja. Nah, minal Arab, di antara bangsa Arab, ada yang meletakkan memakai sinin, ada yang memakai kata sanah. Nah, itulah terkait dengan kata mi'ah dan terkait dengan kata sinin. Terjawab apa yang telah dijanjikan tadi. Wazdadu tis'a, dan mereka tambah 9. Telah disebutkan riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa menurut ahlul kitab, ashabul kahfi itu menetap 300 hitungan syamsiyah. Hitungan tahun syamsiyah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 300 tahun itu qamariyah. Nah, sehingga adanya keterpautan atau selisih antara syamsiyah dan qamariyah pada setiap 100 tahun 3 tahun. Perlu diketahui perbedaan atau keterpautan ketentuan syamsiyah dan qamariyah pada setiap 100 tahunnya berapa itu? Setiap 100 3 tahun. Kalau 300 berarti 3 kali 3. Berapa jadi? 9. Ya, 3 kali 3 berapa? 9. Setiap 100 tahun, 3 tahun. Kalau 200 tahun, 6. Kalau 300 tahun, 9. 6. Sehingga dengan itu 309 tahun. Maka oleh karenanya Allah menyatakan, wazdadu tis'a. Kenapa tidak langsung Allah sebutkan 309 tetapi 300 dan ditambah 9? Karena sebab itu. Karena ahlul kitab menghitungnya atau menganggapnya 300 tahun. Sementara menurut Allah 300 tahun itu 309. Maka turunlah ayat ini. Fahimtum? Hah? Ya. Nah, kalender qamariyah itu perhitungan berdasarkan bulan. Nama lainnya kalender lunar. Kalender lunar. Sedangkan kalender Syamsiyah sesuai dengan namanya adalah berdasarkan matahari. Syams, qamar, qamar bulan. Kalender Syamsiyah nama lainnya adalah kalender solar. Ada kalender solar, ada kalender lunar. Ini sekedar aja tambahan. Nah. Jadi mengapa sampai disebutkan seperti itu? 300 dan ditambahkan mereka 9 sebab turunnya ayat tadi telah disebutkan. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini sampai ayat 25. Insyaallah berikutnya melanjutkan ayat 26. Allahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.